الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwatu fillah, telah kita sebutkan sebelumnya hal-hal yang diharamkan bagi seorang wanita yang dalam keadaan haid, dan al-muallifu hafizahullahu ta'ala menyebutkan 8 poin dalam hal ini. Kemudian kita memasuki masalah yang kelima, berkata al-muallifu hafizahullahu ta'ala al-mas'alatul khamisah, permasalahan yang kelima, masih menyangkut tentang hukum seputar haid. Ma yujibuhu al-haidu, apa yang diharuskan bagi seorang melakukannya disebabkan karena haid. Apa yang harus dilakukan oleh seorang wanita apabila dia telah datang bulan, apabila dia telah mengalami masa haid. Maka di sini ada beberapa hukum yang berkaitan dengan seorang wanita apabila dia telah mendatangi masa haid tersebut. Yang pertama, yujibul ghusla, apabila seorang wanita telah mengalami masa haid maka yang demikian mengharuskan dia untuk mandi. Dia harus mandi. Yang dimaksud mandi di sini apabila dia telah selesai dari haidnya, apabila dia telah suci. Liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, da'is salata qadra al-ayami allati kunti tahidhina fiha thumma ightasili wa salli. Da'is salata, tinggalkanlah salat. Qadr al-ayyam allati kunti tahidhina fiha, tinggalkanlah solat pada masa-masa atau sesuai dengan hari-hari yang kamu haid pada hari-hari tersebut. Tinggalkan solat, karena seorang wanita tidak diperbolehkan solat selama dia masih dalam keadaan haid. Thumma ightasili wa salli, kemudian kamu mandi. Yani apabila telah kamu telah dalam keadaan suci dan selesai dari haid, maka kamu mandi, wasalli, dan kamu pun mengerjakan solat. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang hukum haid, wa yasalunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatuhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah fa'idha tataharna. Kata ulama tafsir, ay ightasalna, apabila wanita itu telah mandi. Maka ini menunjukkan bahwa seorang wanita apabila dia telah selesai masa haid maka dia harus mandi untuk mengangkat hadas besar agar dia kembali dalam keadaan suci. Dan permasalahan ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah termasuk di antara perkara yang disepakati oleh para ulama. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama dalam hal ini, apabila dia telah selesai dari masa haidnya maka dia harus mandi untuk menyucikan dirinya. Kemudian masalah yang kedua, al-bulughu, apabila seorang wanita datang bulan dan mengalami masa haid maka itu pertanda bahwa dia telah mencapai usia balig. Oleh karena itu, masa haid atau datangnya bulan bagi seorang wanita termasuk di antara tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dia telah mencapai usia balig. Sehingga diwajibkan bagi dia apa yang diwajibkan bagi orang yang telah mencapai usia balig. Dia telah berstatus sebagai mukallafah yang diberikan beban untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, La yaqbalullahu salata haidin illa bi khimarin. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak menerima salat seorang yang haid illa bi khimarin, kecuali dengan menggunakan kerudung yang menutupi auratnya. Bukan yang dimaksud dari hadis ini salatnya haid. Sebab wanita yang dalam keadaan haid tidak sah mengerjakan salat, baik di saat dia memakai kerudung atau tidak. Ya, jadi jangan difahami bahwa yang dimaksud di sini wanita haid pun harus salat apabila dia memakai khimar, boleh salat. Ini pemahaman yang batil. Namun yang dimaksud haid di sini adalah wanita apabila dia telah mengalami masa haid dan dia telah datang bulan, maka itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan baginya salat 5 waktu. Dan apabila dia mengerjakan salat, yang wajib bagi seorang wanita adalah menutup auratnya dengan menggunakan kerudung, dengan khimar. Faqad aujaba 'alaiha as-sutrata bi husulil haidh. Maka di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan bagi seorang wanita untuk menutup auratnya apabila dia telah datang bulan, dia telah mengalami masa haid. Fadalla ala anna at-taklifa hasala bihi. Nah, karena dia diperintahkan untuk menutup auratnya disebabkan karena haid, maka ini menunjukkan bahwa datang bulannya seorang wanita dan dia telah mengalami masa haid menunjukkan bahwa beban syariat itu telah dikenakan padanya. Wa inna ma yahsulu dzalika bil bulugh. Dan kewajiban-kewajiban itu bisalah diterapkan kepada orang yang telah mencapai usia balig. Oleh karena itu hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa dengan datangnya bulan bagi seorang wanita itu menunjukkan pertanda bahwa dia telah berstatus sebagai wanita yang balig. Dan ini juga termasuk di antara yang disepakati oleh para ulama. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, beliau menyebutkan kesepakatan para ulama dalam kitabnya Fathul Bari yang menunjukkan kesepakatan ulama tentang tanda balig seorang wanita, di antara tandanya adalah apabila dia telah mengalami masa haid. Kemudian hukum yang ketiga, al-i'tidadu bihi, menjadikan hitungan iddah dengan melihat perhitungan haidnya. Dengan melihat perhitungan haid. Fatanqadil iddatu fi haqqil mutallaqati wa nahwiha bil haidhi liman kanat tahidhu. Maka iddah itu selesai, ya. Itu pada hak seorang wanita yang dicerai dan yang semisalnya, maka perhitungannya dengan haid bagi seorang wanita yang dalam keadaan haid. Apabila ada seorang laki-laki dia menjatuhkan cerai kepada istrinya, maka dilihat istrinya ini apakah telah pernah terjadi hubungan atau tidak. Apabila seorang suami dia telah melakukan akad dengan istrinya namun belum sempat mereka berkumpul, suami ini menjatuhkan talak, menjatuhkan cerai kepada istrinya tersebut. Sementara wanita atau istrinya ini sudah mengalami masa haid. Maka berapa lama iddah yang harus dia nantikan? Nah, berapa iddahnya? Oke. Salah satu quru. Ada seorang laki-laki dia menceraikan istrinya. Belum sempat mereka berkumpul, suami ini menjatuhkan talak kepada istrinya. Dan istrinya telah mengalami masa haid. Berapa masa iddah yang harus dinanti oleh wanita ini? Rifai. Berapa masa iddahnya? Oke? Hah? Geleng ini apa ini maksudnya? Tidak ada iddah, dalil. Hah? Berapa masa iddah ya Muhammad? Ini yang nikah-nikah, yang sudah nikah ini harus tahu hukum pernikahan. Hah? Dalil. Hah? Idzan anta muqallid, laisa indaka dalil. Hah? Yang bujang ada yang tahu? Ini sebelah sini. Semuanya. Tanpa terkecuali yang bujang, yang menikah semua. Ada yang tahu? Ah, Abdul Rauf. Kef? Hah? Tidak ada? Istiqol ya, akhi. Talak bid'ah. Apa talak bid'ah? Anda enggak membahas masalah talak bid'ah, talak sunnah. Berapa masa iddahnya? Tidak ada iddah. Dalil. Surah Al-Ahzab, ha? Ya ayyuhalladzina amanu. Siapa yang lanjutkan? Idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Maka tidak ada iddah selama belum berkumpul. Taib, telah terjadi hubungan di antara keduanya. Mereka telah berkumpul. Sementara wanita tersebut mengalami masa haid. Berarti iddahnya 3 quru. Nah, disebutkan di sini firman Allah Subhanahu wa taala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna 3 quru. Dan wanita-wanita yang dicerai maka mereka menunggu masa iddahnya itu selama 3 quru. Ya'ni 3 hayd. Yaitu 3 kali haid menurut pendapat yang lebih sahih dalam masalah ini. Ini bagi seorang wanita yang sudah mengalami masa haid. Jadi yang menjadi perhitungan adalah 3 kali haidnya. Apabila dia telah 3 kali haid, sementara suami belum merujuk istrinya, berarti telah terlepas status istri, berarti dia telah menjadi janda. Ya, suaminya telah menduda dan tidak ada lagi hubungan di antara keduanya. Apabila dia baru menjatuhkan 1 kali talak, apabila mereka hendak merujuk kembali maka harus dilakukan nikah yang baru dengan mahar yang baru, ya, seakan-akan belum ada hubungan sebelumnya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kalau seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki namun wanita ini belum mengalami masa haid dan telah terjadi hubungan di antara keduanya, namun wanita ini belum mengalami masa haid atau sudah melewati, dia sudah memasuki masa menopause sehingga sudah tidak haid lagi, maka berapa iddahnya? Berapa iddahnya Fahimin? Hah? Tiga quru dikiaskan. Hah? Gimana cara mengkiaskannya? Berarti berapa lama? Ejles ya Muhaimin. Hendak Rifai Al-Jawi. Hah? Berapa masa iddahnya? Istrinya belum mengalami masa haid. Hah? Mana ini yang? Hah? Panasin. Hah? Waduh. Ini sudah. Nah. Ngapain repot-repot katanya. Istri anak sudah haid juga. Nah, ma. Fadhal Abdul Khalid. Berapa masa iddahnya? Hah? Gak ada masa iddah? Hah? Hah? Gak ada masa iddahnya? Waduh ini. Hah? Hah? 3 bulan? Ahsant. Wallahi ya'isna minal mahidhi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhurin. Fa'iddatuhunna 3 ashhurin. Wallahi lam yahidna. Ya, jadi wanita yang tidak mengalami masa haid atau yang sudah menopause, maka perhitungannya 3 bulan. Jadi bukan dikiaskan, ini dalil. Ya. Ya khana muhaimin, dalil ya. Nah, dalil dari Al-Qur'an Karim yang menunjukkan bahwa 3 bulan perhitungan bagi seorang wanita yang tidak memiliki atau belum mengalami masa haid. Nah, jadi ini hukum yang ketiga, hubungannya dengan masa iddah. Yang keempat, al-hukmu bi bara'atir rahimi fil i'tidari bil haidhi. Menghukumi bebasnya rahim. Menghukumi bebasnya rahim. Untuk menunggu masa iddah dengan haid. Jadi perhitungannya dengan haid. Ya. Kalau seperti seorang wanita yang jerai dan dia mengalami masa haid, telah disebutkan tadi, masa iddahnya itu selama masa iddahnya itu selama 3 quru. 3 kali haid. Namun ada dalam kondisi-kondisi tertentu yang tidak harus sampai 3 kali haid. Namun cukup untuk memastikan apakah wanita ini tidak memiliki janin di dalam perutnya. Nah, dalam artian apakah dia tidak dalam keadaan hamil. Nah, untuk mengetahui dan menandakan bahwa dia tidak dalam keadaan hamil, maka ditandai dengan haid. Ya, sebab biasanya seorang wanita yang dalam keadaan haid, dia tidaklah hamil. Sehingga ketika dia telah mengalami masa haid, maka dihukumi rahimnya itu telah bersih dan tidak menyisakan janin. Nah, dan tidak menyisakan janin. Jadi ma'asyiral rahimakumullah, ini hubungannya dengan masa iddah pula. Kalau ternyata dia dalam keadaan hamil, kan masa iddahnya lain sampai dia melahirkan. Apabila ada seorang wanita dia berzina dengan laki-laki misalnya, lalu kemudian tidak diketahui apakah wanita ini telah bersih ataukah masih ada yang tersisa padanya, maka ditunggu apakah dia telah datang bulan. Kalau dia telah mengalami masa haid, maka ini menunjukkan bahwa dalam rahimnya tidak menyisakan janin, ya, tidak terdapat janin dari yang sebelumnya, sehingga dia dalam keadaan suci. Sebab kalau dia dalam keadaan hamil, tidak diperbolehkan bagi seorang untuk menikahinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahunna. Wanita-wanita yang dalam keadaan hamil, masa iddahnya sampai dia melahirkan. Apabila ada seorang wanita dia dalam keadaan hamil, maka tidak diperbolehkan menikah dan pernikahannya tidak sah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Maka harus dibebaskan rahimnya terlebih dahulu. Apabila dia telah datang bulan yang memastikan bahwa rahimnya tidak menyisakan janin, barulah diperbolehkan untuk menikah dengan yang lain. Demikian pula seorang wanita yang mengkhulu suaminya, yang melepaskan diri dari suami, mengkhulu suaminya. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Apabila seorang wanita mengkhulu suaminya, apakah ini termasuk cerai sehingga dihukumi hukum cerai atau termasuk fasakh? Ya. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Meskipun yang sahih dari pendapat para ulama dalam hal ini adalah wanita tersebut atau hukum khulu adalah fasakh, bukan talak. Hukum khulu adalah fasakh. Dalam artian dipisahkan antara laki-laki dan wanita tersebut apabila telah sempurna syarat-syarat khulu tersebut. Lalu ketika wanita ini telah sempurna mengkhulu suaminya, berapa lama dia harus menunggu apakah tiga quru, tiga kali haid sebagaimana seorang wanita yang dicerai, atau cukup satu kali haid yang menunjukkan bahwa rahimnya telah terbebas dari laki-laki sebelumnya. Maka di sini juga terjadi perselisihan di kalangan para ulama, meskipun yang rajih wallahu ta'ala alam adalah satu kali haid itu sudah cukup. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa istri Thabit bin Qais bin Syammas, istri Thabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu ta'ala anha, itu mengkhulu suaminya pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah alaihi wasallam memerintahkan wanita tersebut an ta'tadda bi haidah, untuk menunggu masa iddah dengan satu kali haid. Sehingga kalau dia telah haid, maka meskipun belum tiga kali, sekali haid itu sudah mencukupi. Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, tatkala beliau ditanya tentang masalah ini, apakah khulu' itu satu kali haid ataukah tiga kali, tiga quru' sama hukumnya dengan hukum talak, kata beliau, yang afdal, lebih berhati-hati menunggu tiga kali haid. Akan tetapi kalau sekali haid saja, pada ikatnya yang demikian telah mencukupi. Ya, berdasarkan pendapat yang rajih bahwa iddahnya seorang wanita yang mengkhulu suaminya dengan satu kali haid yang menunjukkan rahimnya telah terbebas dari yang sebelumnya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Maka ini empat hukum yang berkenaan tentang seorang wanita yang telah mengalami masa haidnya. Wa akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله.